الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ya, Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah telah kita baca surat Al-Qiyamah. Sekarang kita lanjut surat Al-Mudathir. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المدثر، يا أيها المدثر، قم فأنذر، قم فأنذر، وربك فكبر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور، فإذا نقر في الناقور، فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير، على الكافرين غير يسير، ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ومهدت له تمهيدا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، جاتبل سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤفر فقال إن هذا إلا سحر يؤفر إن هذا إلا قول البشر فأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله به نعم نفسنا أقوات تولغ لكي وليقول الذين في قلوبهم مرض وليقول jangan dipantulkan. Wal kafirun madza arada Allah bihadza mathala. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء نعم نبر أدنى هندكان سوارة ستلامت أدنى همزة كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو dipanjangkan dua harokat dengan huwa ini clear hu dengan bibir dihimpun wa ma ya'lamu judud rabbika illa hu wa ma hiya illa dhikra lil bashar kaf hams memiliki sifat hams wa ma hiya illa dhikra lil bashar wa ma hiya illa dhikra lil bashar kalla wal qamar kalla wal layli idh adbar إذ bukan إذ ذا نعم والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين أصنصت pengucapan sad lebih tebal daripada sin. Tentunya bibir tidak dimajukan. Bibir tetap pada posisi seperti biasa. Inna ashabal yamin. Inna ashabal yamin. Fi jannatin يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة طيب dari ayat pertama sampai ayat yang keempat rasukun sebelumnya kasrah. Nah, ini dibaca dengan tarfiq. Tarfiq itu tipis. Caranya adalah dengan menurunkan sedikit rahang bawah, kemudian lidahnya diluruskan. Tidak diangkat, tidak juga diturunkan, tapi lidahnya datar. Rahang bawah, tentunya bibir, diturunkan sedikit. Contoh, misalnya, ya ayyuhal muddatthir. Fir, kalau bibirnya diangkat, bibir bawah akan tebal. Fir, ini tebal. Kalau yang benar tipis, diturunkan. Jadi lidahnya datar, bibir bagian bawah diturunkan sedikit. Nah, ini apabila rosukun sebelumnya kasrah dan tidak bersambung dengan huruf-huruf isti'la. Kalau bersambung dengan huruf-huruf isti'la, tetap dibaca dengan tebal. Nah, atau sebelumnya sukun, harokatnya kasroh, tapi kasrohnya itu tidak asli. Misalnya, irji'i hamzah atau alif yang di kasroh, ini tidak asli. Kasrohnya tidak asli. Kalau kasrohnya tidak asli, rasukun tetap dibaca tebal. Iu, dengan mengangkat lidah, lidah diangkat, kemudian ada yang mengatakan bibir bawah diangkat sedikit. Nah, namun apabila tidak bersambung dengan huruf isti'la, kemudian sebelumnya bukan harokatnya kasroh tidak asli, maka dibaca dengan tipis. Nah, kalau kasrohnya asli, dibaca dengan tipis. Kalau kasrohnya tidak asli, dibaca dengan tebal. Nah, dari mana kita tahu kasrohnya tidak asli? Alif itu hukumnya, atau alif itu tidak memiliki harokat. Alif itu tidak memiliki harokat. Misalnya, irji'i, i di sini, alif adalah sukun. Nah, kenapa diharokat? Untuk mempermudah. Karena fi'il, nah, apabila huruf ketiganya adalah kasroh, hamzah wasalnya dibaca dengan kasroh. Saya ulang lagi, fi'il, apabila huruf ketiganya kasroh atau fathah, hamzah wasalnya dibaca dengan kasroh. Nah, ini dalam kaidah ilmu tajwid. Baik. Kemudian dari ayat yang kelima sampai ayat yang keenam, ini dibaca tebal rasukun. Rasukun dibaca tebal karena sebelumnya harakat dhammah. Nah, ayat kelima ya kawan, ayat kelima. Kalau ayat keenam tetap dibaca tipis. Baik, misalnya warrujuzafahjur, kita baca warrujuzafahjur. Warrujuzafahjur. Nah, jim dikolokolahkan. Jim adalah huruf kolokolah. Kemudian barakallahu fikum, ya, pada ayat yang ke-16, kalla innahu kana li ayatina anida. Kalla dibaca dengan 4 harokah. Mad zaiz munfasil. Mad zaiz munfasil. Dibaca dengan 4 harokah. Nah, 4 harokat itu adalah 4 kalinya. Nah, baik. Ada yang perlu sampaikan? Tafadhol. Tidak ditahan. Kalau mim sukun, mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba dibaca jelas. Kum. Jadi tidak dibaca samar-samar kum atau kum, tetapi dibaca yang jelas. Kaidahnya apabila mim sukun bertemu dengan selain huruf mim dan ba dibaca dengan jelas tanpa dengung dan tanpa samar-samar. Ya. Ada yang lain sebelum kita lanjutkan? Ya. Dibaca tebal. Jadi ada di sana ada pembagian ra dibaca tipis dan tebal. Apabila sebelumnya itu harokatnya dhammah dibaca tebal. Apabila sebelum ra sukun tersebut harokatnya fathah dibaca dengan tebal. Apabila sebelum ra sukun tersebut harokatnya kasrah tapi kasrahnya tidak asli dibaca dengan tebal. Apabila sebelum ra sukun itu harokatnya kasrah tetapi bersambung dengan huruf isti'la dibaca dengan tebal. Nah, huruf isti'la seperti huruf po, kof, sad. Ini huruf-huruf isti'la. Nah, tentunya syaratnya harus dalam satu kata. Harus dalam satu kata. Kalau berbeda kata, ini tetap dibaca tipis. Tetap dibaca tipis. Nanti kita akan lalui contoh-contohnya. Nah. Baik. Ya, kita mulai ya dari kanan. Kita bagi dua kelompok. Ya. Kelompok pertama dari sini sampai Marvin. Kemudian kelompok kedua. Ya, kelompok pertama baca sampai ayat yang ke-17, ayat ke-17. Ya, tafadhal. Bismillah. Ruj, jangan ruj. Jadi ada pantulannya. War rujuzafajur, ya. Kelompok kedua dari ayat yang ke-18 sampai 34 ya, sampai 34 ya, khabar. wala yarsa, ya. Nah, kalau nafasnya enggak kuat, coba antum langsung dari wal yaqul alladzi sampai li hadza masala, coba langsung wal yaqul alladzi, ya. Nah, kuat nafasnya. Nah, ya gak apa-apa. Mending memang ayat yang panjang itu kita diperbolehkan berhenti di tempat yang bukan waqaf, bukan tempat berhenti. Tetapi boleh karena darurat. Karena nafas kita gak kuat, gimana lagi? Nah, ya. Selanjutnya kadzalika, kelompok yang pertama sampai ayat yang ke-37, ya. Kelompok kedua sampai ayat terakhir. Thank you. Ya, ahsanun jami'an. Barakallahu fikum. Baik. Ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Ayat 53. 53, ya. Ini yang kalau kafirun ini halnya dibaca satu rakaat atau dua? Gimana halnya? Yang kalau balaya qul al-qadira ini halnya dibaca satu rakaat. Satu harokat, satu. Nah, dua. Dua harokat. Nah. Hamzanya atau alif dibaca dengan dua harokat. Kalla balla yakhafunal akhirah. Itu sudah dianggap dua harokat. Nah. Baik. Nah. Jadi yang namanya harokat, istilah dua harokat, empat harokat, itu barakallahu fikum gabungan, misalnya dua harokat berarti gabungan dua huruf. Misalnya A, satu harokat A, A, berarti A, A kaya. Berarti misalnya saya katakan ini panjangnya dua harokat, berarti ibaratnya dua huruf digabung. Kalau empat harokat berarti empat huruf digabung. Misalnya ha ha ha ha ha agaknya. Nah, ada istilah lain empat ketukan kalau empat harokat. Nah, yang intinya sama, dipanjangkan. Nah, sesuai dengan harokat tersebut. Bisa empat harokat dipanjangkan empat harokat. Nah. Baik. Ya. Ada lagi ya, kawan? 11 ya. Da. Proyek ya. Huruf da. Iya. Karena ada huruf alif, ya, huruf alif yang berdiri, yang berarti kita harus tahan di situ dengan panjang dua harokat. Dzarni wa man khalaqtu wahida. Da, ini dua harokat. Nah, ada tanda mat. Kalau alif sebelumnya fathah, berarti dimatkan dua harokat. Karena huruf mat itu alif, kemudian ya dan waw. Nah, apabila sebelum alif tersebut harokatnya fathah, dibaca dengan dua harokat, dimatkan dua harokat. Mat itu adalah bacaan yang panjang. Nah, baik. Ada lagi ya, kawan? Enam. Kemudian ayat yang ke-31. Kadzalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Ini ada nabar. Nabar itu adalah hendakan suara. Ini apabila mad setelahnya adalah hamzah. Jika kita waqaf di huruf hamzah, maka harus ada nabar, hendakan suara. Nah, kemudian wa ma ya'lamu jududa rabbika illa hu. Karena waw kita sukun, wawnya itu nah disukun, akhirnya ha dipanjangkan dua harokat. Yakni waw sukun sebelumnya dhamma diberi mat dengan matobi panjang bacaan dua harokat, dua harokat. Nah, kalau kita sambung berarti tidak ditahan di situ. Misalnya, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa wa ma hiya illa dzikra lil bashar illa huwa wa ma huwa. Tapi kalau di waqaf tidak boleh kita baca huwa, illa huwa, ini kurang tepat. Nah, harus waw disukun dan ditahan dua harokat. Nah, ya, ada lagi. Ayat yang ketiga 48. Ayat yang ke-48. Nun sukun setelahnya huruf fa. Nah, cara bacanya adalah dengan mengikhfakan, mengangkat bibir bagian dalam sampai hampir menyentuh ujung gigi sirih atas. Fama tau tau. Nah, fama tau fa'uhum syafa'atu syafi'in. Ya, coba dibaca. Nah, sebenarnya masih banyak. Di antaranya adalah makharijul huruf, masing-masing huruf, kemudian sifatul huruf. Ini kita tidak langsung menyebutkan karena terlalu panjang lebar. Nanti kita akan sedikit-sedikit menyebutkan. Misalnya huruf alif makhraj dari mana, kemudian sifatnya apa. Ini kita sebutkan di lain kesempatan. Ayat yang ke-31. Yang mana? Ya, untuk mempermudah saja, mempermudah. Asalnya barakallahu fikum, huruf la itu gak boleh ditahan. Nah, gak boleh bukan berarti haram. Nah, bukan berarti haram, tapi nah, para ulama menyebutkan di sini kalau ada tanda huruf la itu asalnya memang gak boleh ditahan di situ. Cuma karena kita lagi belajar tahsin, kita tahan di situ untuk supaya lebih tertib. Nah, lebih tertib. Kalau misalnya antum baca sendiri dengan bacaan cepat, ya jangan tahan di situ, gak apa-apa, dilanjutkan sampai di mana nafas antum habis. Nah, baik, ini kita tahan di situ supaya mempermudah bacaan kita. Nah, wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.